Mitra bisnis, pemerintah menyebutkan salah satu faktor yang membuat ruas jalan negara yang melintas bagian Pulau Jawa selalu rusak hingga membutuhkan dana perbaikan sebesar triliunan rupiah setiap tahunnya adalah angkutan barang yang cenderung overweight atau melebihi kapasitas. Di sisi lain, beberapa pengamat infrastruktur menyebutkan, idealnya angkutan barang antar kota antar provinsi bisa dilakukan oleh transportasi kereta api yang hingga saat ini belum juga sempurna pembangunannya. Dan untuk melanjutkan bahasan atas masalah ini, segera kita berbincang dengan Quick Yanggi. Baik Pak Quick, apa pendapat Bapak soal keluhan angkutan barang di jalan yang cenderung overweight? Iya, kenapa kok masih overweight? Kenapa kok sampai begitu? Itu kan ada alasannya. Ya oleh karena kalau overweight dibiarkan kan. Kalau memang aturannya mata tidak boleh overweight, ya ditindak sekeras-kerasnya dong. Dulu kan ada terus-terusan, suruh minggir, ditimbang gitu kan. Lantas, apakah itu juga ada hubungannya dengan belum sempurnanya infrastruktur transportasi kereta api kita, Pak? Lah ya, kan lucu. Sama saja, jalur kereta api semua tidak cukup. Jadi yang diartikan infrastruktur itu, mereka tidak merasa ini tugas pemerintah. Kereta api kan akan diswastakan dulu. Kan sudah ada yang diswastakan kan. Jadi operasinya swasta semua gitu. Dikontrakan, swastanya bayar kepada pemerintah. Tapi apakah infrastruktur memang tanggung jawab pemerintah sendiri, Pak Quick? Iya, semua infrastruktur kan begitu. Coba kita lihat, kalau dilihat dari keyakinannya, walaupun pelaksananya tidak, pemerintah itu yakin apa tidak bahwa irigasi yang dibutuhkan oleh petani itu harus gratis. Artinya petani tidak perlu bayar. Kalau pemerintah ditanya gitu, jawabannya iya, harus gratis, itu kan? Tapi kalau kita meningkat lagi, penyediaan air bersih itu harus gratis apa tidak? Itu saja dia sudah mengatakan tidak. Gitu. Yang diartikan gratis itu kan dibiayai APBN. APBN kan dibiayai seluruh rakyat. Dan sistemnya kan pakai, ya tidak progresif, tapi kan ada tarif-tarif, ada tiga lapis. Jadi tiga lapis itu yang sudah mencerminkan keadilan gitu kan. Tapi mereka tidak mau, pemerintah tidak mau menggunakan APBN-nya yang untuk gitu-gitu gitu. Demikian Quick Yanggi, Beni Rahmadi, Pas FM.